Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat serta kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita baca satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّكًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ, siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki untuk Allah memberikan petunjuk hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah Ta'ala akan jadikan dadanya itu lapang, terbuka untuk menerima Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk Allah Ta'ala jadikan dia tersesat, maka Allah Ta'ala jadikan dadanya itu sempit, sesak, seakan-akan dia naik ke atas langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Ta'ala menjadikan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Dalam tafsir beliau Al-Imam Asy-Syaikh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyatakan, kitab tafsir beliau Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, beliau menyatakan, yaqulu ta'ala mubayyinan li'ibadihi 'alamata sa'adatil 'abdi wa hidayatihi. Allah Ta'ala berfirman dalam rangka menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang tanda alamat kebahagiaan seorang hamba dan tanda serta alamat hamba itu mendapatkan petunjuk. Perhatikan, sehingga ini penting. Apakah ini kita akan masuk golongan yang Allah Ta'ala sebutkan yang pertama ini? Hamba yang diberi tanda kebahagiaan, alamat kebahagiaan serta mendapatkan petunjuk, wa alamati saqawatihi wa dalalihi, serta Allah Ta'ala jelaskan melalui ayat ini tanda atau alamat celakanya seorang hamba dan sesatnya dia. Ini jenis yang kedua. Kemudian beliau menjelaskan, innaman insyaraha sadrahu lil Islam, sesungguhnya orang yang Allah Ta'ala jadikan dadanya itu lapang menerima Islam, itas'a wan fasaha, lapang dan luas enggak sempit, enggak berat. Nah, fastanaro binuril iman. Kemudian Allah Ta'ala jadikan cahaya pada dadanya itu cahaya keimanan. Wahuyya bidha'il yakin. Dan Allah Ta'ala jadikan hatinya itu hidup dengan sinar atau cahaya keyakinan. Fatma'atnat bidzalika nafsuhu wa ahabbal khair. Maka jiwanya pun tenang dengan adanya keimanan, cahaya keimanan pada kalbunya. Sehingga asarnya berarti kan dia akan senang kepada kebaikan. Nah, hal ini sebagaimana juga Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Hujurat. Dan Al-Imam Mukasir rahimahullah ketika membawakan tafsir ayat ini juga menyebutkan ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Perhatikan ayat di akhir ditutup oleh Allah, ulaika humur rasidun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan hidayah. Yang sifatnya Allah Ta'ala sebutkan di awal ayat. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Namun Allah Ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wazayyanahu fi qulubikum, dan Allah Ta'ala jadikan iman itu terasa indah, manis, lezat pada kalbu kalian. Nah, kalau sudah demikian, karena iman itu gandengannya dengan amal soleh, iman itu adalah gandengannya dengan amal-amal kebaikan, otomatis dia akan senang kepada kebaikan. Satu sisi. Sisi yang lain, pasti dia benci apa yang menjadi lawannya keimanan. Apa yang menjadi lawannya kebaikan. Berupa kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Makanya Allah Ta'ala gandengkan, wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isya. Dan Allah Ta'ala jadikan engkau membenci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, ulaika humur rasidun. Itulah tandanya orang-orang yang mendapatkan bimbingan, terbimbing, mendapatkan hidayah. Fadlan minallah wa ni'mah. Itu sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Ta'ala zat yang maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Sehingga ketika jiwa kita, dada kita, merasa senang dengan cahaya keimanan, tauhid, ibadah kepada Allah, yakin, percaya, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senang kita kepada kebaikan-kebaikan, beramal soleh, amal ibadah. Inilah tanda-tanda alamah as-sa'adah wal hidayah. Alamat kebahagiaan seorang hamba. Dan alamat hamba itu di atas petunjuk. Nah. Wa tawa'at lahu nafsuhu fi'lahu. Sehingga jiwanya pun akan bersemangat, berusaha, berupaya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Mutaladdidan bihi ghaira mustaskilin. Dia merasakan lezat, senang, bahagia untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu tanpa ada rasa berat. Nah, tanpa sesak dadanya, tapi justru tenteram, nyaman gitu dengan ibadah, amal soleh. Fa inna hadza alamatun ala annallaha qad hadahu, sesungguhnya yang demikian ini alamat tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada dia. Wa manna alaihi bit taufiq, dan Allah menganugerahkan kepada dia taufiq. Ada dua kata yang kalau disebutkan satu itu juga mewakili kata yang kedua. Tapi kalau dua-duanya disebutkan berarti masing-masing punya makna sendiri. Nah, dalam istilah para ulama menyatakan idza istama'a tafarraqa wa idza tafarraqa istama'a. Kalau dia bergabung artinya masing-masing disebutkan, gabung dua-duanya disebutkan tafarraqa, maknanya berbeda. Wa idza tafarraqa, apabila penyebutannya dipisah hanya satu saja, ijtama'a, berarti bergabung secara makna, seperti kata al-hidayah dan at-taufik. Nah, kalau dua-duanya disebutkan bersamaan, ada hidayah juga ada taufik, berarti punya makna masing-masing. Hidayah itu artinya petunjuk kepada kebenaran, tahu kepada kebenaran, sedangkan sementara taufik itu adalah diberi kekuatan pertolongan untuk mengamalkan nah kebenaran tersebut. Itu kalau dua-duanya disebutkan secara bersamaan. Apa bedanya hidayah dan taufik? Jadi kalau dua-duanya disebutkan bersamaan berarti punya beda memang. Hidayah itu tadi petunjuk, mengetahui, mengerti tentang kebenaran. Nah, masuk kepada kebenaran tersebut. Kemudian taufik itu diberi pertolongan oleh Allah untuk mampu menjalani kebenaran. Bukan hanya sekedar masuk, bukan hanya sekedar ngerti, tapi menjalaninya. Istiqomah padanya. Nah, ini taufik. Makanya beliau juga menyebutkan di sini dua-duanya. Ini alamat bahwasanya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada dia dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya taufik. Wasuluk aqwamat tariq, dan dia diberikan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Kemudian kata beliau, sebaliknya, ini jenis yang kedua. Perhatikan, karena inilah kita akan bisa menimbang kita posisinya ada di mana. Nah, dan apa yang kita inginkan dari posisi dua posisi ini, mana yang kita inginkan? Kata beliau, wa anna alamata may yuridillah ayyudillahu ayyaj'al sadrahu dayyikan harajan. Sebaliknya bahwasanya Allah Ta'ala tandanya orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk dia tersesat, nah, menyimpang dari jalan yang lurus, Allah Ta'ala jadikan dadanya itu sempit berat. Ai kata beliau fi ghayatid dayyiki anil iman. Sempit untuk merasakan keimanan. Wal ilmu wal yakin. Sempit. Nah, untuk tempat ilmu dan yakin itu enggak ada tempat di kalbunya. Sempit dia merasakan tidak nyaman, tidak tenang. Nah, untuk mengilmui Islam, meyakini Islam, apalagi sampai mengamalkan Islam, tidak langsung bisa nerima dengan lapang dada dia. Masih merasa sempit dadanya itu dengan Islam. Nah, pada dirinya masih perlu ditanya-tanya tentang Islam itu. Masa begini, masa begitu. Apa ini cocok dengan kondisi zaman sekarang? Apakah ini masih sesuai dengan zaman sekarang? Masih perlu dipertanyakan sama dia. Masih perlu diobservasi, diteliti lagi dia. Kenapa? Belum yakin sebenarnya dengan Islam. Nah, ikhwani fi jazani Allah ya. Bahkan dari situlah kemudian berangkat ikhwani fi jazani Allah yakum. Nah, tanda kalau orang itu disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi petunjuk oleh Allah, serta merta dia menolak. Wah, ini sudah enggak cocok ini. Nah. Itu. Ada dengan berbagai istilah. Ini adatnya gurun pasir. Nah. Enggak berlaku untuk orang Melayu katanya. Nah. Enggak berlaku di Nusantara. Ini budaya Arab ini. Nah, bukan budaya ketimuran. Ikhwan yazani Allah ya. Berbagai macam alasan, berbagai macam yakni khilaf untuk menolak syariat Islam. Hati-hati. Sekali lagi, alamat orang yang Allah Ta'ala simpangkan dari jalan yang lurus menuju ke arah kesesatan adalah Allah Ta'ala jadikan dadanya sempit, berat untuk menerima iman, Islam, menerima ilmu, dan sampai yakin. Qad in ghamasa qalbu fis subuhati wasyahawat. Hatinya telah terjebur dalam subuhat wa syahawat. Yang pernah kita yakni sampaikan dua penyakit subuhat wa syahawat. Pertemuan kemarin ya. Kita singgung penyakit subuhat wa syahawat. Subuhat itu kerancuan dalam pemahaman. Islam nyata-nyata itu agama yang hak, syariatnya hak, benar. Karena subuhat itu tadi masih remang dia. Gak bisa yakin, gak bisa percaya sepenuhnya. Kenapa ada subuhat, kerancuan dalam dia memahami agama ini. Sehingga belum bisa menerima yakin. Nah, ini obatnya ilmu sampai yakin. Yang kedua, syahwat. Ada kalanya dia ngerti Islam itu benar. Tapi karena syahwat, berbagai tendensi, atau karena su'ul irodah, punya tendensi-tendensi jelek, duniawi. Nah, mungkin dia ya ini pangkatnya, jabatan kedudukannya, atau karena kekayaannya, atau dan ataunya atau yang lain dari perkara-perkara dunia yang menjadi syahwat, hawa nafsunya yang dia kejar. Nah, sehingga al-haq itu dikalahkan. Al-haq ditinggalkan untuk mengejar apa yang jadi keinginan hawa nafsu tadi, syahwat. Ini obatnya kemarin sabar. Nah, fala yasil ilaihi khair, tidak sampai kepada dia kebaikan ini. Layan sarah qalbu li fi'lil khair, hatinya tidak tentram, tidak lapang untuk mengerjakan kebaikan. Ka'anahu min daikihi wasiddatihi yakadu yas'adu fis sama. Seakan-akan karena sempit dan beratnya dia, itu seperti orang yang naik ke langit. Subhanallah, ya. Orang yang ngalami naik ke langit semakin kurang yakni kandungan oksigen itu berat. Nah, berat. Ikhwan wa azani Allah. Bahasa Al-Quran sudah menyampaikan demikian. Nah, ini dibuktikan kenyataan. Aika'annahu yukallifus su'uda ila sama. Seakan-akan dia berat naik ke langit. Alladzi la hilata lahu fih. Nah, yang dia tidak ada jalan keluar lagi untuk padanya. Nah, kalau sudah merasakan berat. Wahada sababu adam imanihim walladhi aujabu ayyaja'alallahu rijsa 'alaihim. Dan ini sebabnya karena tidak adanya keimanan pada mereka. Sehingga inilah yang menjadikan kemestian Allah Ta'ala menimpakan azab bagi dia. Jadi Islam ini datang dengan al-haq kebenaran. Nah, justru menjadi sempit dia. Ya ini berat dadanya. Itu menjadi siksaan bagi dia. Karena bagi orang yang beriman kan nikmat itu. Nikmat luar biasa. Ketenangan, ketentraman. Nah, kelezatan dan kemanisan dirasa dalam kalbu orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang menyimpang ini, itu siksaan. Islam ini menjadi siksaan bagi mereka. Sehingga berbagai cara dan upaya mereka, nah, berusaha menyingkirkan Islam. Berusaha membuat gambaran-gambaran, image jeleknya Islam, buruknya Islam. Nah, ini usaha-usaha mereka. Karena mereka tidak akan nyaman, tidak akan tenang untuk menerima Islam. Li'annahum saddu 'ala anfusihim babar rahmah wal ihsan. Karena mereka sendiri telah menutup untuk diri mereka pintu rahmatnya Allah dan pintu kebaikannya Allah. Ini kan rahmatnya Allah dan kebaikannya Allah. Mengutus Rasulnya membawa Islam, membawa petunjuk untuk kebaikan manusia. Lah kok dia enggak nerima itu? Ini namanya saddu ala anfusihim babar rahmah wal ihsan. Mereka sendiri yang menutup dari pintu rahmatnya Allah dan kebaikannya Allah. Wa hadza mizan la ya'ul wa tariqun la yataghayyar fa inna man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna yassarahu Allah li yusra wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fayuyassiruhu lil usra. Dan ini enam adalah barometer yang tidak akan berubah. Jalan yang tidak akan berubah antara dua jenis manusia ini. Satunya, ikhwanu lillahi Allah wa yakum, kalau dia adalah masuk orang yang a'ta wa taqa, orang yang dermawan, berbuat baik dan dia takwa. Kepada makhluk dia dermawan, berbuat baik. Baik bentuknya berupa harta, bentuknya berupa jasa, bentuknya berupa yakni perilaku, perbuatan, ataupun memberi dalam bentuk ilmu, tidak bakhil. Ya. Kemudian wattaqo, dia kepada Allah bertakwa, wasadaqo bil husna, dan dia membenarkan al husna, membenarkan surga, surganya Allah Subhanahu wa Taala. Yassarahu Allah lil husra. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan kepada kemudahan mendapatkan itu semua tadi. Sebaliknya, waman bakhila wastaghna, orang yang bakhil untuk berjuang agamanya Allah, bakhil dia kepada makhluk, bakhil tidak punya jiwa sosial dalam hal kebaikan. Wastagna, dan dia merasa cukup. Tidak lagi merasa butuh untuk kepada agamanya Allah, kepada pertolongannya Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan surganya Allah. Fayuyassiruhu lil usra. Maka Allah Ta'ala akan berikan kemudahan kepada dia kepada perkara-perkara yang akan menyulitkan dia. Kesusahan bagi dia. Nah, ini sudah sunnatullah. Ketetapan Allah, dua jalan yang akan ditempuh oleh manusia. Tinggal masalahnya, kita mau yang jenis mana. Nah, semoga dengan cintanya kita kepada ilmu, hobinya kita untuk majelis ilmu, menjadi pertanda kita masuk golongan yang pertama tadi. Ya ja'al yasrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala jadikan lapang dadanya dengan menerima Islam. Tentunya berawal dengan mengkaji Islam. Karena kita cinta kepada agama ini. Karena ini kunci keselamatan kita. Maka kita pun rajin mengkajinya. Tidak malas untuk datang ke majelis ilmu. Nah, ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum. Karena kita menginginkan keutamaan. Kemuliaan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala telah berikan kepada para rasul, para anbiya, dan para pengikut-pengikut setia. Rasul dan para anbiya. 6. Allah Ta'ala berikan keutamaan dan kemuliaan kepada mereka. Bukankah kita juga ingin meraihnya? Ikhwani fi din zani Allah iyyakum. Sehingga bagi kita untuk menjadi yakni al-muttabi. 6. Ala sya'adah. Yani para pengikut yang mendapatkan kebahagiaan. 6. Bukan pengikut yang celaka. Ini ikhwani fillah jazani Allahu iyyakum sebagai mukaddimah menyemangatin kita untuk kita istiqamah, di antaranya juga mengkaji mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di bab yang ke-6 dari kitab Samail Muhammadiyah atau Samailun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal karakteristik Rasul alaihi salatu wasallam baik secara fisik beliau maupun secara akhlak perilaku beliau alaihi salatu wasalam, yang dengannya semoga kita termasuk yakni pengikut beliau yang setia. Kita menjadi umat beliau yang bisa mencontoh beliau sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yakni bab yang ke-6, kita masih bab majaa fi khidabi rasulillah sallallahu alaihi wasalam. Bab yang menjelaskan tentang apakah Rasulullah SAW menyemir uban, rambut uban beliau. Kita baca satu hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab ini. Qala al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala haddasana Sufyan ibnu Waki qala haddasana Abi Ansariq Ansariq an Utsman ibn Mauhab qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallam qala na'am. Dari Sufyan ibn Waki beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sariq dari Utsman ibn Mauhab beliau telah ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambut uban beliau. Qala, dijawab oleh Abu Hurairah, na'am, ya. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Hadis ini pada sanadnya ada seorang rawi namanya Sariq. Ini qadhi namun dihukumi oleh para ulama sayyul hifdi. Sayyul hifdi, hafalannya jelek. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lemah hafalannya atau hafalannya jelek dan khalafahu thiqat, diselisihi oleh rawi-rawi thiqah yang lain. Nah, kemudian ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, yang benar, nah, riwayat-riwayat yang lain itu adalah dari Ummu Salamah, bukan dari Abu Hurairah yang lafadznya menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW menyemir rambut uban beliau. Di antaranya, yakni hadis Abi Awanah. Nah, beliau sampai pada yakni Ummu Salamah riwayatnya. Begitu juga hadis Salam bin Abi Muti yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau. 6. Dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab qala dakhaltu ala Ummi Salamah fa akhrajat ilaina sa'aron min sa'arin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahduba. Kata Abdullah bin Mauhab, aku menemui Ummu Salamah, kala itu Ummu Salamah mengeluarkan kepada kami rambut. Ini sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah masih menyimpan rambut Rasulullah yang rontok, yang naam disimpan oleh beliau. Waktu itu dikeluarkan, ditunjukkan kepada kami. Dalam keadaan rambut tersebut adalah mahduban. Nah, ya ini terkena semir. Semir maksudnya. Nah, ini hadis-hadis yang lebih siqah namun sampai jalurnya kepada Ummu Salamah, bukan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, apa yang dilihat oleh sebagian rawi di mana dinyatakan rambut Rasulullah SAW mahduban, yakni nampak itu disemir. Nah, dalam riwayat yang lain nampak kemerah-merahan warnanya. Ini sudah kita ketahui seakan bertentangan dengan apa yang disebutkan pada hadis yang sahih sebelumnya, seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika ditanya apa Rasulullah SAW menyemir rambut uban beliau, beliau menyatakan Rasulullah SAW tidak menyemir uban beliau. Nah, nanti akan ya ini disimpulkan insyaallah taala. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya, qala haddatsana Ibrahim ibnu Harun qala amba'ana Nadhr ibnu Zurarah an Abi Janab an Iyad ibnu Lakid an Jahdamah Ibra'ati Yasir ibnu Khalsasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad iktasala wa bi ra'sihi rad'un min khina aw qala radhun sakka fi hadha syekh. Dari Ibrahim bin Harun telah menceritakan kepada kami Nadhr ibn Zurarah dan Abi Janab dari Iyad ibn Lakid dari Jahdamah istri Bashir ibn Khasasiyah. Wanita ini mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau. Nah, kepala beliau masih meneteskan air. Sungguh beliau habis mandi. Dan rambut beliau, di rambut beliau ada rodo'un min hina. Nah, campuran, gumpalan dari hina. Ya ini bahan untuk biasa nyemir rambut. Aw rodhun. Kalau rodhun ini, ya ini tercampur dari hina. Kalau rodhun itu tercampur disemir dengan za'faron wal waros. Za'faron itu merah, waros agak hitam, sehingga kalau dicampur, nah ke merah-merahan, lebih ke merah-merahan, bukan murni hitam. Nah, namun ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, pada hadis ini ada rawi pertama Nadhr ibnu Zurarah. Nadhr ibnu Zurarah dihukumi diantaranya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Takrib, beliau adalah mastur. Mastur itu majhul, majhul hal, yakni tidak diketahui keadaannya. Artinya diketahui namanya, tapi bagaimana keadaannya, kuat hafalannya atau tidak. Nah, hafalannya terjaga atau tidak, ini tidak diketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, Abi Janab. Abi Janab namanya adalah Yahya bin Abi Hayyah Al-Kalbi. Do'afahu likasrati tadlisi. Para ulama juga melemahkannya karena beliau sering tadlis, menyamarkan periwayatan hadis. Sehingga dengan dua sebab ini, hadis ini adalah ada kelemahan. Nah, ada kelemahan. Baik. Kita lewat karena hadisnya lemah. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, qala haddatsana Amr bin Asim, qala haddatsana Hammad bin Salamah, qala haddatsana Humaid an Anas, qala ra'aitu sa'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahduba. Dari Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami Amr bin Asim, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, beliau mengatakan menceritakan kepada kami Humaid dari Anas, Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemir. Nah, ubannya. Qala Hammad wa ahbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sa'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik mahduban. Nah, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Anas bin Malik dalam keadaan mahduban, disemir ubannya. Nah, hadis ini ikhwan yurizni Allah iyakum nampak menetapkan, ya ini termasuk hadis-hadis yang menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW menyemir rambut beliau atau menyemir uban beliau. Tapi lagi-lagi hadis ini pada sanadnya ada rawi bernama Amr bin Asim. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Takrib beliau, makbul. Sudah kita tahu, jangan terkecoh kalau di ulama yang lain istilah makbul itu berarti kan diterima, riwayatnya diterima. Nah, artinya kalau dihukumi makbul itu setidaknya nanti hadisnya dihukumi hasan, termasuk hadis yang dipakai hujah, landasan hukum. Namun kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani punya istilah sendiri, belum makbul, itu adalah isharah lemah, tidak diterima, artinya lemah, kecuali kalau ada penguat dari riwayat, jalur periwayatan yang lain menguatkan, itu baru bisa diterima. Tapi kalau tidak ada penguat, maka hadisnya adalah lemah. Nah, dan hadis ini ikhwan fillah Allah wa iyyakum, yakni la yuqawi, tidak ada yang menguatkan, bahkan yakni bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih siqah dari Anas bin Malik. Kalau hadis ini dari Anas bin Malik menetapkan adalah Rasulullah SAW menyemir rambut uban beliau. Padahal riwayat-riwayat dari kalangan yang lebih siqah, yang lebih kuat menetapkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya apa Rasulullah SAW menyemir uban beliau, Anas bin Malik menyatakan lam yaqdi. Rasulullah SAW tidak menyemir rambut uban beliau. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyakum. Kesimpulannya dari hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita, kita bacakan, walhasil annal ahadis sahihah dallas ala annan nabiyya salam kanat lahu sya'arat yasirah la tahtamil khidab kama nukila an Anas wa ghairih. Nah, kesimpulannya bahwasanya hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi SAW beliau memiliki rambut yang sampai pada beruban, tapi yasirah, sedikit, yang tidak sampai menuntut beliau untuk menyemir rambut uban beliau, sebagaimana yang dinukilkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Wa bihi qala jam'un min ahlil ilm, dan pendapat ini merupakan pendapat yakni sekelompok dari kalangan ahlul ilm. Nah, sebagaimana riwayat yang kuat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari hadis Muhammad bin Sirin, kemudian Imam Qatadah dan yang lainnya. Nah, wa amma ma ru'ya min khumrah wa dunna ana khidab, adapun yang dilihat oleh sebagian sahabat, nah, rambut Rasulullah alaihi salatu wasallam itu berwarna kemerah-merahan, wa dunna annaha khidab, yang disangka itu adalah pengaruh semir rambut, faqat takunu min asarid duhan, ternyata yang demikian itu adalah bisa jadi pengaruh minyak rambut yang beliau pakai, au min asarid tib, atau pengaruh minyak wangi. Nah, hal biasa minyak wangi kalau kita kan pakai baju aja. Nah, kalau orang Arab biasa minyak wangi, baju juga, ini juga rambut. Nah, tapi kalau sekarang minyak rambut sudah harum. Nah, baik. Sebagian ahlul ilm berpendapat dengan riwayat-riwayat yang yakni menyatakan Rasulullah SAW rambutnya nampak terlihat kemerah-merahan, memang sebagian ahlul ilm menetapkan bahwasanya berpendapat Rasulullah SAW menyemir rambut atau uban beliau. Ini seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang nampak kuat adalah pendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai menyemir uban beliau. Nah, adapun ikhwan fil din jazakumullah yakum, secara hukum menyemir rambut sudah kita ketahui. Nah, ketika rambut itu beruban, terlebih ubannya nampak banyak, maka ya ini menyemir rambut hukumnya adalah sunnah. Suatu kali bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nah Abu Quhafah datang, nah nampak rambutnya itu seperti mutih seperti kapas gitu ya, putih karena banyak putih. Nah Rasulullah SAW ya ini menuntunkan untuk menyemir rambut yang demikian yang nampak kelihatan banyak putih. Nah ini sudah kita jelaskan ikhwan fil din Allah wa iyyakum, bahwasanya termasuk memuliakan rambut ketika rambut sudah beruban banyak. Nah, mangkana lahu sya'run falyukrimhu, siapa yang memiliki rambut hendaknya dia memuliakan rambutnya. Di antara tuntunan sunnah ketika itu beruban adalah dengan yakni menyemir rambut. Nah, dan Rasulullah SAW menyatakan wastanibul as-sawad, jauhi oleh kalian semir yang warna hitam. Nah, sehingga dilarang untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Bahkan datang ikhwan fil din Allah iyyakum ancaman keras bagi orang yang menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, sehingga sebagian para ulama menyatakan hukumnya adalah haram menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yakunu qaumun yahdibuna fi akhiriz zaman bisawat kahawasil hamam la yarihuna raihatal jannah. Di akhir zaman nanti akan muncul adanya orang-orang yang menyemir dengan warna hitam. Nah, seperti ya ini tembolok burung merpati. Nah, kata Rasulullah SAW, la yarihuna raihatal jannah, mereka tidak akan mencium bau harumnya surga. Ini berarti ada ancaman keras. Sehingga sebagian para ulama menetapkan itu adalah hukumnya haram, bahkan termasuk kabair, dosa besar. Dengan adanya ancaman disebutkan dalam hadis. Adapun sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ikhwan fil din jazakumullah wa iyyakum, Rasulullah SAW menyebutkan semir rambut berupa dengan al-khina wal katam. Itu khina warnanya kemerah-merahan, katam warnanya hitam, itu dicampur sehingga hasilnya bukan murni hitam. Nah, kemerah-merahan agak ke hitam, maka ini tidaklah mengapa. Nah, tidaklah mengapa dicampur. Tapi yang menjadi terlarang adalah ketika itu murni, yakni hitam. Ya. Kemudian perkara yang kedua, ikhwan fil din jazakumullah wa iyyakum, bagaimana merubah atau menyemir rambut yang masih warna hitam. Nah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya demikian hendaknya dijauhi karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi dan para sahabat. Nah, dan tidak ada tuntutan karena termasuk keindahan seseorang asal rambut itu warnanya hitam. Sehingga ketika hitam ya enggak usah perlu disemir ke warna yang lain. Karena itu sudah keindahannya rambut itu warna hitam. Itu yang pertama, sehingga dihindari. Nah, ketika itu adalah sekedar iseng, nah bisa menjadi makruh, tapi bisa menjadi haram ketika mengikuti yakni kebiasaannya orang-orang kafir atau orang-orang fasik, yakni orang-orang yang suka kemaksiatan, yang mereka mengubah atau menyemir rambut karena gaya tampil dan sebagainya, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, maka bisa jatuh pada perkara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Yang sekarang biasanya sudah warna hitam disemir atau dirubah cenderung warna apa? Merah. Nah, warna merah atau pink misalnya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian adalah justru yakni merubah keindahan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dirinya, karena asalnya rambut adalah dengan warna hitam, sehingga ketika menuntut untuk disemir, yakni ketika itu beruban. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan bab yang ke-6. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bab yang ke-7, yakni bab maja fi kuhli Rasulullah SAW. Bab yang menjelaskan tentang celak. Nah, pakai celak mata yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil